Biarkan aku di sampingmu di saat senang dan sedihmu. Aku tak mungkin akan melepasmu. Terlalu cintaku padamu. Biarkan aku di sampingmu di saat senang dan sedihmu. Aku tak mungkin akan melepasmu. Terlalu cintaku padamu.